diriku yang tak bisa melupakanmu. Mungkinkah aku kini ada di hatimu? Jangan kau ragu dengan kesungguhan ini. Aku ingin malam mingguku, engkau selalu ada dekatku, menemani penuh bintang-bintang. Bila nanti engkau milikku, bila saja cinta berbalas, selama hidupku. Andai engkau baca hatiku, isinya hanya dirimu, sayangku. Selalu ada dekatku,